Oke, Mitra Bisnis, makin seru, makin sore. Anda juga boleh join bersama kami di sini. Silahkan yang ingin mengirimkan jawaban-jawaban versi Anda sendiri. Karena kalau tadi di awal Bang Kavi sudah sampaikan, gak ada dalam kamus bahasa Jawa gagal atau sukses itu. Tapi kita masih penasaran, kira-kira Anda tahu gak sih dalam bahasa Jawanya tuh apa gagal dan sukses? Ini mulai menarik ya Bang. Ada yang bilang gagal is buntung, sukses is joyo kalau kata Pak Ferdi. Buntung itu kan bukan buntung itu tuh apa namanya, kakinya buntung, maksudnya itu patah, nggak ya. Ada, jadi bukan gagal dong. Makanya dalam apa yang menarik adalah bahwa di Pulau Jawa itu karena mereka tidak mengenal kata gagal dan tidak mengenal tidak mengenal kata sukses ya, yang penting kelakon kejadian gitu. Maka di Jawa itu banyak sekali karya-karya besar gitu loh. Contohnya misalnya Borobudur. Itu karya besar. Borobudur adalah artefak agama Buddha yang paling besar di dunia loh. Dan dulu malah dijadikan salah satu dari bagian dari keajaiban dunia kan, yeah. Itu kan dari Seven Wonders. Jadi Anda bisa lihat bahwa dan itu kan kita tidak tahu mereka membangunnya berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, mengerahkan orang berapa banyak. Tapi bisa dilakukan dengan ini dan banyak karya besar, oke? Okay? Terus gudeg. Bukan gudeg. Lain ya? Enggak. Ini kasongan. Bikin tembikar di kasongan. Bukan. Apalagi dong? Gamelan. Oh, gamelan. Ya. Ini sangat luar biasa. Karena bagi orang yang mengerti musik, musik barat itu terdiri dari 7 nada. Musik Jawa, gamelan itu. Jangan tanya gue Bang, gue gak tahu. Terdiri dari 5 notes, makanya disebut pentatonik. Oke. Okay? Ini sangat menarik sekali. Kok Bang Kavi pinter banget sih? Udah nyiapin ilmunya ya. Jadi, Anda lihat ya, dan gamelan itu full orkestra loh. Jadi bukannya hanya cuman sepenggal instrumen, tapi gamelan itu kesatuan. Dan nabuhnya itu terakhir, supaya harmonis itu harus ditabuh pelan-pelan. Enggak harus nabuhnya pelan-pelan. Enggak ada bunyinya. Iya, ada lihat pokoknya masing-masing nabuhnya pelan. Tapi irama. Nah, Anda lihat enggak bahwa mereka itu punya harapan, punya rasa optimis yang sangat besar, tidak pernah patah putus asa, dan mereka melakukan itu. Jadi Anda lihat, itu karya besar loh. Karya besar yang dilakukan ya, dengan optimis. Pokoknya, pelan gak apa-apa. Bah, gue hebat banget deh, Mbak. Ya, deh, kita ke penampan dulu ya, Bang. Ada Pak Ahmad nih. Halo, Pak Ahmad. Halo, selamat sore. Sore, silakan dengan Bang Kavi. Ahmad, jangan pingsan. Menurut saya tuh orang Jawa sukses tuh dadi uang orang. Ya dadi kan Pak. Iya. Yeah. Nah, dadi itu kejadian kan. Terus ada lagi tuh joyo. Ya. Oke. Okay. Ya udah itu aja. Terima kasih. Iya, yeah, terima kasih Pak Ahmad. Tuh kan Bang emang. Enggak. Katanya sih gitu. Gue juga. Ya, tapi itu kan sebuah itu kata yang paling dekat mungkin. Tapi kalau kita tanya betul, saya nanya sama apa yang ngerti banget gitu loh, secara filosofis nggak ada, nggak dikenal ya. Iya. Gitu. Jadi Mbak jangan salahin Mbak kalau hidup saya gini-gini aja Mbak. Nggak sukses banget, nggak gagal juga Mbak. Ngambang. Nggak, bukan. Yang harus dilakukan adalah sebenarnya ini sebuah bekal hidup yang sangat luar biasa. Secara filosofis kita dibekali sebenarnya di dalam DNA kita sebagai orang Indonesia bahwa kita adalah bangsa yang tidak pernah putus asa. Mestinya begitu. Harusnya begitu ya, meneladani itu optimis ya Bang. Iya, kita adalah bangsa yang optimis gitu. Tetapi cara melakukan kita adalah dengan cara kita sendiri. Kalaupun itu harus dilakukan dengan pelan, biarlah itu dilakukan pelan. Pokoknya bangsa ini akan sukses nanti suatu hari. Makanya jadi kalau ada gemari Pahlaw Cinawi itu udah nyambung gitu loh. Yeah. Udah nyambung bahwa suatu hari nanti, suatu saat nanti bangsa ini akan gemari Pahlaw Cinawi. Selain tadi Pak Ferdi lalu Pak Ahmad ini kalau Pak Dodi di Pak Doli di Jakarta bilang dalam bahasa Jawa yang sepadan dengan gagal itu apes. Misalnya, aduh apes deh. Gagal itu proses belajar untuk keberhasilan di kehidupan. Jadi jangan takut gagal gitu. Iya. Apa? Kalau apes bukan gagal ya bang? Iya. Jadi kalau apes itu apa sih, sial kan? Iya. Malang gitu. Ketimpa kemalangan. Orang-orang di barat, di luar sana gitu loh. Mereka secara filosofis gitu loh. Itu melakukan benchmarking bahwa akhirnya adalah sukses dan awalnya kalau gagal ya nggak usah takut. Jadi makanya interpretasi terhadap kata gagal itu banyak bukan main gitu loh. Ya bahwa kita harus gagal dulu kalau mau sukses misalnya. Gagal adalah sukses yang tertunda. Dan ini saya kemarin lihat ya ada satu site itu ada lebih dari 500-600 kata-kata orang terkenal tentang kegagalan. Oke, nanti kita sambung dulu deh bang. Orang terkenal yang membahas tentang kegagalan. Tapi tadi kalau dari filosofi orang Jawa itu nggak pernah kenal tuh dengan kata gagal. Kita lanjut lagi ya di sesi berikutnya, tetap bersama kami di Kafis Break.